Mitra bisnis, beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menaikkan penjaminan simpanan dari 100 juta menjadi 2 miliar rupiah. Hal ini dimaksudkan agar nasabah tidak khawatir atas dana simpanannya dan pemerintah tetap bisa menahan uang yang beredar di masyarakat, serta tidak terjadi rush. Untuk membahas masalah ini, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa pandangan Anda tentang kebijakan pemerintah ini? Itu seharusnya yang pertama dilakukan, bukan yang lima langkah itu, ya termasuk suspense. Nah, kan seperti saya katakan, yang terjadi sekarang ini adalah serangan jantung. Nah, makanya jantungnya harus diamankan, masukkan di ICU, dan salah satu obat yang dimasukkan di ICU itu adalah penjaminan, supaya rakyat tidak panik untuk antri. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang setahu saya ya, tidak ada orang antri di ATM, rush gitu, tidak ada. Mencerminkan masyarakat kita cukup matang ya. Jadi ini harta paling berharga, masyarakat yang matang, masyarakat yang tidak mudah terdera oleh isu. Nah, goodwill pemerintah itu menaikkan jaminan simpanan dari 100 juta menjadi 2 miliar rupiah. Dan itu sudah mengcover 99,5% dari deposan. Nah, belakangan ini muncul burung-burung berkicau yang sangat saya sayangkan. Misalnya, keluar dari mulut Dirut Bank Mandiri yang mengatakan bahwa sebaiknya seluruh simpanan dijaminkan. Kalau tidak, ada potensi uang akan keluar. Ini statement yang tidak bertanggung jawab. Bukankah Amerika dan Singapura juga melakukan kebijakan yang sama, Pak? Ya, tapi tidak ada indikasi bahwa itu akan lari. Uang kalau lari ke Singapura, return-nya lebih kecil dari kita. Jadi tidak akan dalam situasi sekarang pindah uang itu ke Singapura. Jadi jangan melakukan statement-statement yang menurut saya bodoh itu. Apalagi dia Dirut BUMN. Syukur dia nggak jadi gubernur BI, ya. Gubernur BI bencana gitu, punya orang seperti itu. Nah, bagi saya sudah cukup memadai sepanjang pemerintah tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang fatal dan saya tidak melihat indikasi ke arah sana. Ya, pemerintah cukup responsif menghadapi ini semua. Lalu kenapa pemerintah tidak melakukan kebijakan ini, Pak Faisal? Dalam situasi seperti sekarang, orang-orang yang berpengaruh ya, apalagi di Dirut Bank terbesar begitu, kalau ngomongnya ngaco, bahaya. Sadar tidak sih dia bahwa kalau seluruh dijamin itu 1.500 triliun dana pihak ketiga, ini kasarnya 10% saja gitu ya, tidak bisa dibayar oleh bank, itu kan 150 triliun uangnya dari mana? Dari nenek moyangnya, dari kantong dia sendiri, dari Bank Mandiri? Tidak, pemerintah tidak punya kemewahan untuk melakukan seperti itu, seperti Amerika, Singapura, dan negara-negara maju lain. Mereka punya uang untuk menjaminkan itu, kita tidak. Jadi buat apa pemerintah membohongi masyarakat dengan mengatakan pemerintah menjamin seluruhnya padahal itu omong kosong. Jadi saya sangat warning kepada orang-orang yang membuat statement-statement yang ngaco seperti itu. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.